بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah Ibnu Abi Dawud yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk ke dalam pembahasan bait syair yang kedua, di mana Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala menyebutkan wadin bi kitabillahi wa sunanin lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah engkau dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan mendapatkan keberuntungan. Baik. Pada pertemuan yang terakhir juga telah kita jelaskan bahwa di dalam beragama ada empat perkara atau yang menjadi landasan, ya, usulul istidlal, ya, pokok yang dipakai atau prinsip yang dipakai dalam berdalilkan di dalam agama ini. Telah kita sebutkan kemarin ada empat. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', kemudian yang keempat adalah Qiyas. Adapun istidlal dengan Al-Quran, jelas, ya, bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi prinsip agama kita atau menjadi dasar agama kita. Demikian juga As-Sunnah. Sekian banyak dalil telah kita bacakan yang menunjukkan bahwa As-Sunnah pun menjadi landasan agama ini. Hanya saja di sana ada sebagian golongan yang menolak, ya, menjadikan As-Sunnah sebagai dasar. Mereka hanya ingin berdalilkan dengan Al-Quran saja. Maka kemarin telah kita mulai bantahan kepada mereka. Sekarang kita coba lagi ulas lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan untuk membantah argumen orang-orang yang mengingkari As-Sunnah sebagai dasar ajaran Islam. Kata beliau, wa minal ma'lumi wal muqarrar annal amala bisunnati minal amali bilquran. Telah diketahui dan telah tetap bahwa mengamalkan atau beramal dengan sunnah ini merupakan bentuk pengamalan Al-Quran. Jadi barang siapa yang mengamalkan As-Sunnah, pada hakikatnya dia telah beramal dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Mafhumnya, apa yang bisa kita pahami dari sini, barang siapa yang meninggalkan As-Sunnah, pada hakikatnya dia tidak mengamalkan Al-Quran. Ya. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul wa ma ataakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh beliau atas diri kalian, maka berhentilah. Firman Allah, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, Allah memerintahkan kita untuk beragama dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa ha'ula'i yaqulun yakfina al-Qur'an, sedangkan mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Anda mengatakan cukup bagi Anda Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri memerintahkan untuk, ya, mengambil apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak cukup dengan Al-Quran saja. Qala jalla wa ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat yang ke-80. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-80. Ini menunjukkan bahwa, ya, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya merupakan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-158 Allah berfirman, dan ikutilah dia, yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kalian diberikan petunjuk. Demikian juga dalam surat Nur ayat yang ke-56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwa, ya, tidak cukup kita hanya mengambil Al-Quran saja kemudian meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib bagi kita untuk kemudian juga mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa haula kadzabu fi qaulihim na'mal bil Qur'an. Maka orang yang mengatakan, ya, kami hanya mengamalkan Al-Qur'an, ya, kami mengamalkan Al-Qur'an, mereka telah berdusta. Ya. Maka barang siapa yang mengatakan kami hanya mengamalkan Al-Qur'an, ini adalah perkara yang dusta. Kenapa? Fahum lam ya'malu bil Qur'an. Mereka tidaklah mengamalkan Al-Qur'an, lamma attalu sunnah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sunnah. Kalau mereka benar-benar mengamalkan Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an, maka mereka akan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka akan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ketika mereka meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, pada hakikatnya mereka meninggalkan Al-Qur'an. Pada hakikatnya mereka meninggalkan Al-Qur'an. Jadi enggak benar klaim mereka bahwa mereka mengamalkan Al-Qur'an. Karena kalau mereka mengamalkan Al-Qur'an, pasti mereka akan, ya, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka akan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa aidan. Ya. Wa aidan. Fal Qur'anu fihi mujmalat wa sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, demikian juga Al-Qur'an di dalamnya terdapat perkara-perkara yang global. Terdapat perkara-perkara yang global. Ya. Wa sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Adapun as-sunnah, dialah yang menjelaskan dan memperincinya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ada perkara-perkara yang hanya disampaikan secara global, seperti perintah untuk salat, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Apakah kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan tata cara kita untuk melaksanakan sholat? Al-jawabula, jawabannya tidak. Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran tata cara bagaimana kita menjalankan sholat. Ya, harus berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian harus menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian apa yang kita baca di dalam rakaat sholat kita. Ini tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Maka as-sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Maka sunnahlah yang kemudian menjelaskan dan memperincinya. Wallahu jalla wa ala yaqul linabihi sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya alaihi salatu wasallam, atau kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul adzikr, yaitu Al-Qur'an. Agar apa? Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-44. Ya. Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Qala fa sunnatu laha irtibatun wathiqun bil Qur'an. Maka as-sunnah ini memiliki ikatan yang demikian kuat dengan Al-Quran. Li'annaha bayanun lahu wa tawdih. Karena Al-Quran ini merupakan ya penjelasan dan keterangan. Keterangan dan penjelasan terhadap Al-Quran tersebut. Wahya tafsilun li mujmalihi. As-sunnah itu merupakan perincian terhadap perkara-perkara global. Perkara-perkara yang masih umum disebutkan dalam Al-Quran. Wa taqyidun li mutlaqihi, dan dia menjadi taqyid terhadap perkara yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an. Ya, menyebutkan syarat-syarat ya terhadap perkara-perkara yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an. Demikian juga waqad yunsahul Qur'anu bis sunnah wa sunnatu bil Qur'an. Dan Al-Qur'an ini bisa jadi dinaskh ya, dihapuskan hukumnya oleh as-sunnah. Ya. Ada hukum di dalam Al-Quran yang dihapus oleh as-sunnah. Was-sunnatu bil-Quran. Demikian juga as-sunnah. Ada yang dihapuskan hukumnya dengan Al-Quran. Wal-Quran bil-Quran. Was-sunnah bil-sunnah. Demikian juga Al-Quran. Ada hukum yang dihapus dengan Al-Quran. Demikian juga as-sunnah. Dihapus dengan as-sunnah. Sehingga keterkaitan antara Al-Quran dan sunnah ini sangatlah kuat. Fala buddha min hadihi ya al-matlab al-azimah. Maka ini adalah sesuatu yang harus ya harus diperhatikan. Artinya apa? Al-Quran dan Sunnah ini harus menjadi dasar bagi seorang Muslim. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Wabihada yu'lam ya manzilatu sunnati min al-Quran wa makanatuha fil Islam. Maka dengan demikian diketahuilah ya kedudukan as-Sunnah ya posisi as-Sunnah terhadap Al-Quran. Dan kedudukan as-sunnah di dalam Islam. Tidak boleh seseorang kemudian meninggalkan sunnah Nabi SAW untuk kemudian dia hanya mengambil ya Al-Quran saja sebagai patokan dia di dalam beragama. Ya, golongan Quraniyun ya atau ingkaru sunnah mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan as-sunnah kemudian hanya berdalilkan dengan Al-Quran saja. Beragama hanya dengan Al-Quran. Maka inilah pemahaman yang keliru. As-Sunnah tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Qala wa ha'ula'i alladhina yu'ridhuna anis sunnah. Qad akhbaro anhumun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhara minhum. Maka mereka ini yang berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka ini telah dikhabarkan keberadaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhara minhum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan ya dari keberadaan mereka ini, yaitu orang-orang yang hanya ingin berdalilkan dengan sunnah saja, dengan Quran saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tentang mereka. Ada orang-orang yang semacam ini yang tidak mau untuk ya berpatokan kepada sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala yushiku rajulun syaba'an muttaki'un ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi. Ya. Ada seorang laki-laki ya yang kenyang, kemudian dia bertelekan, ya bersandarkan dengan kursinya. Yuhadithu bihadithin min hadithi. Kemudian dia menyampaikan hadis dari hadis-hadisku, fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wajal. Tapi dia malah mengatakan di antara kalian dan di antara kami ada kitabullah ya azza wajal. Ya. Jadi apa? Dia menyampaikan hadis tapi kemudian malah meninggalkan hadis tersebut. Dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullah azza wajal. Di antara kita dan di antara kalian ada kitabullah. Fama wajadna fihi min halalin istahlalna. Apa yang kita temukan dari kitabullah, perkara tersebut adalah perkara yang halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang kita temukan di dalamnya, ya bahwa perkara tersebut halal, maka kita akan halalkan. Wa ma wajadna fihi min haram haramna. Ya. Apa yang kita temukan dalam kitabullah itu haram, maka kita haramkan. Jadi akan ada ya sebagian orang yang mereka mengatakan nanti ya cukup bagi kita kitabullah. Halal dan haram itu hanya kembali kepada kitabullah. Ya. Maka kita katakan, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, ya, sesungguhnya apa yang telah diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya mengatakan cukup bagi kita apa yang diharamkan Allah dalam kitabullah, lalu kita tinggalkan apa yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini suatu pendapat yang keliru. Ya, ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak kemudian orang ya mengatakan dengan entengnya ya sudah kitabullah saja, enggak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia tinggalkan. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ya, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, ya, bersama dengan Al-Qur'an tadi. Yakni as-sunnah. Yang dimaksud dengan yang menemani Al-Qur'an adalah as-sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian wa qala ta'ala wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah telah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Ya, di al-kitab ini apa yang diturunkan oleh Allah, demikian juga as-sunnah. As-sunnah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dialah Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah. Fal kitabu huwal Qur'an wal hikmatu hiya sunnah. Maka al-kitab di sini adalah Al-Qur'an dan al-hikmah adalah as-sunnah. Fasunnatu la budda minha wa hiya al-aslu tsani min usulil adillatil mujma' 'alaiha. Ya, maka as-sunnah ini harus dipegang oleh setiap muslim. Ya. Dan dia merupakan prinsip dasar yang kedua dari prinsip-prinsip dalil yang disepakati. Ya, dari dalil-dalil atau dasar-dasar agama yang disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wala ibratan bi khilafiha ula'i alladziina yu'ridhuuna 'anha. Maka tidaklah teranggap orang-orang yang menyelisihi, ya, tidaklah dianggap penyelisihan orang-orang yang berpaling dari sunnah. Li'annahum imma khawarij au juhal au muta'alimun. Karena mereka ini bisa jadi, ya, merupakan golongan orang-orang khawarij atau orang-orang yang bodoh atau muta'alimun, orang-orang yang sok berilmu. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, imam mereka ini adalah orang-orang khawarij atau orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang sok berilmu. Ya, enggak perlu didengarkan apa yang diucapkan oleh mereka. Aulahum aghradun sayyi'atun yuriduna idfa'ad din syai'an fa syai'an. Atau mereka ini adalah orang-orang yang memiliki, ya, niatan-niatan yang buruk. Mereka menginginkan untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Ya, orang-orang ini kalau dia langsung mengatakan, "Sudah kita tinggalkan agama Allah," enggak bisa. Orang-orang akan memerangi dia. Tapi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dia mempengaruhi manusia untuk tidak berpaling kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk tidak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Orang-orang yang semacam ini, dan kita dapati, ya, banyak di kampus-kampus orang-orang yang mengatakan, ya, cukup bagi kita Quran, nggak perlu sunnah Nabi. Ya, ucapan mereka mengatakan sunnah Nabi itu, ya, cocoknya diterapkan 1400 tahun yang lalu. Ya, terutama dari kalangan orang-orang liberal. Ya, mereka tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu tidak kita pahami dengan sunnah, tapi kita pahami dengan pemahaman kontemporer. yang mereka sebut sebagai apa? Paham hermeneutika. Ya. Ini apa yang mereka sebutkan dengan pembaruan hukum Islam. Jadi enggak perlu sunnah Nabi SAW. Silakan kita pahami dengan pemahaman kita. Nah, namun mereka juga enggak punya kaidah ya. Jadi masing-masing itu ya dibebaskan. Ya. Al-Qur'an itu masing-masing orang silakan mentafsirkannya, enggak punya kaidah sama sekali. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, As-Sunnah itu selalu menemani Al-Qur'an. Selalu menemani Al-Qur'an. Ya. Maka tidaklah dianggap, kata beliau, fala yu'tadda bi khilafihim wala yunzur ila qaulihim. Maka penyelisihan mereka ini tidaklah teranggap dan kita sama sekali tidak melirik pada ucapan mereka. Bal yu'khadhu bi sunnati sahihah. Akan tetapi kita mengambil sunnah sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa'an fil furu' au fil usul. Sama saja baik sunnah tersebut dalam perkara cabang atau perkara usul. Ya, agamanya terbagi menjadi dua, ada yang namanya furu', dari perkara cabang, ya, ada yang usul, ada yang merupakan perkara usul, yakni perkara inti dari agama. Maka dalam perkara furu' maupun dalam perkara usul, ya, yang kita jadi patokan, yang jadi patokan kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la yu'tadu bi qaulihim akhbarul ahad la yu'khadhu biha fil aqaid innama yu'khadhu biha fil furu' li'annaha adillatul dhanniyah. Lalu beliau mengingatkan, ya, mengingatkan tentang sekelompok orang yang memilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ahad tidak kita ambil, kalau mutawatir baru kita ambil. Ya, mereka mengatakan akhbarul ahad la yukhadhu biha fil aqaid. Ya. Khabar-khabar yang ahad, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang ahad. Ya, yang ahad ini artinya yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, tidak diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya, kita tidak mengambilnya, kata mereka. Ini juga orang-orang yang menentang sunnah pada hakikatnya. Jadi dia membatasi bahwa yang kita ambil dalam permasalahan akidah hanyalah hadis-hadis yang mutawatir, sunnah-sunnah yang mutawatirah. Mereka mengatakan adapun hadis-hadis yang ahad tidak kita ambil dalam permasalahan akidah. Yang kita jadikan, ya, hanya kita jadikan dia patokan dalam perkara-perkara furu', bukan dalam perkara-perkara inti agama, enggak. Kenapa? Li'annaha adillatun dhanniyah. Karena hadis-hadis yang ahad ini merupakan perkara yang dzanniyah, hanya memberikan ya faedah prasangka saja, bukan suatu kepastian, kata mereka. Ya. Falaqul, maka kita katakan dzanniyatun indakum, ya. Ya, menurut kalian dia hanya memberikan faedah dzanniyah saja, prasangka saja. Ya, amma inda ahlil iman fahiya laisat dzanniyah. Adapun ya adapun secara atau menurut ahlul iman maka dia bukan merupakan perkara yang dzanniyah, ya, perkara yang sifatnya prasangka belaka. Bal hiya ya tufidul yakin. Bahkan sunnah-sunnah yang ahad ini, khabar-khabar yang ahad ini termasuk ya memberikan faedah yang yakin. Madamat sahhat an Rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya tufidul ilm. Selama hadis tersebut, walaupun hadisnya hadis ahad, dia memberikan faedah ilmu. Selama hadis-hadis ahad tadi sahih, ya, dari Rasulullah SAW, maka dia memberikan faedah ilmu. Walaisa dhunniyatan, bukan hanya sifatnya dhunniyah saja. Ya. Jadi dia memberikan faedah yakin. Walaupun hadis tersebut adalah hadis yang ahad. Walaupun hadisnya adalah hadis yang ahad. Ya, tetap memberikan faedah ilmu. Fa yu'khadhu biha ya fil aqaid wal muamalat wa fi ghairiha. Ya, maka dia diambil ya permasalahan dalam permasalahan agama, dalam permasalahan akidah, demikian juga dalam permasalahan muamalah, ya, dipakai semua walaupun dia hanya riwayat-riwayat yang ahad, ya. Wa fi ghairiha, demikian juga dalam permasalahan-permasalahan lainnya. Dengan demikian terbantahlah apa yang disebutkan oleh orang-orang yang menolak keberadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dia menolaknya ya secara total gak mau sama sekali berpaling kepada as-sunnah, maupun orang-orang yang menolaknya secara parsial. Ya, kami mau menerima yang mutawatir, tapi tidak mau kemudian menerima yang ahad. Ya. Riwayat dari Nabi SAW, baik itu mutawatir atau ahad, ya, tetap diterima. Tetap diterima, selama dia sahih dari Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa aslu thalith, prinsip yang ketiga, yaitu al-ijma', sepakatan kaum muslimin. Jadi ini juga prinsip yang ketiga, yang menjadi dasar agama kita adalah al-ijma', ijma'nya kaum muslimin. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, nuwalihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dalil ijma adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, ya, dan menyelisihi jalan selain jalannya orang yang beriman, maka kami palingkan dia kepada apa, kepada kemana dia berpaling, kemudian kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi di sini kita diwajibkan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Apa yang disepakati oleh kaum mukminin, ya, ini merupakan dasar agama kita. Kemudian waqaulu alaihi salatu wasalam, wala yajma'ullahu ummati ala dhalalah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau kaum muslimin itu sepakat tentang sesuatu, ini suatu pasti suatu kebenaran. Pasti suatu kebenaran. Kenapa? Karena enggak mungkin mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesesatan. Ya. Semuanya sesat, enggak ada benernya, enggak mungkin. Ya. Kalau mereka bersepakat atas sesuatu, ya, maka pastilah sesuatu itu adalah suatu kebenaran. Ya, jadi ijma ini termasuk dasar agama kita. Qala fal ijma'u qawli hujjatun qati'ah. Ya. Maka ijma' qawli, ya, ijma' qawli artinya secara sharih dikatakan bahwa umat ini bersepakat tentang sesuatu, maka ini adalah hujjah qati'ah, hujjah yang pasti. Qala wa amma ijma' as-sukuti fa innahu hujjatun dhanniyah. Adapun hujjah apa? Ijma' sukuti, maka ini merupakan, ya, hujjah yang dhanniyah, hujjah yang sifatnya lebih rendah daripada ijma' qauli. Ijma' qauli ini, ya, bahwa semua kaum muslimin memiliki pendapat yang sama. Ya, misalnya berpendapat bahwa yang namanya sholat itu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, kafir. Ijma' para ulama, mereka mengatakan hal yang demikian. Maka ini disebut sebagai ijma' qawli. Ya. Adapun ijma' sukuti, yakni ada sebuah pendapat, kemudian kaum muslimin tidak ada yang mengingkari. Ini juga ijma', namanya ijma' sukuti. Namun hujahnya adalah dhanniyah. Lihana uqad yakunu hunaka mukhalifun walam yatabayyan, karena dikemungkinkan ada yang menyelisihi namun tidak tampak penyelisihannya. Walakin idza qala ulama kulluhum qaulan wa ajma'u alaihi wa lam yukhalif fihi ahadun fa huwa hujjatun qati'ah. Namun apabila para ulama mengatakan, semuanya mengatakan suatu pendapat, lalu mereka bersepakat dalam hal tersebut, tidak ada yang menyelisihi, maka ini merupakan hujjah qati'ah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.